Thank you. saja bercinta kala kau takut sengsara. Jatuh bangun aku mengejarmu, namun dirimu tak mau mengerti. Aku bawakan segenggaman cinta, namun kau meminta diriku membawakan bulan kolaborasi Reza Indonesia, Tia Indonesia, dan 114 Malaysia. Wow, trio yang luar biasa.